إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kegiatan kita ta'lim di tempat ini sampai masuk pembahasan pada nomor yang ke-468. Qala li Hisham Muhammad bin Hisham ibn Hassan rahimahullah taala جاء رجل إلى الحسن البصري. Datang seorang laki-laki kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau adalah ulama zaman tabi'in, generasi yang kedua. Bukan sahabat beliau. Adapun Abu Musa Al-Ashari adalah sahabat. Ya, ini adalah Al-Hasan Al-Basri. Faqala ya Aba Sa'id, laki-laki itu mengatakan, wahai Abu Sa'id, ta'al hatta ukhasimuka fid din, sini kemari wahai Abu Sa'id, aku akan mendebatmu dalam urusan agama, aku akan mengajakmu untuk berdebat dalam pembahasan tentang agama. Apa jawaban Imam Hasan al-Basri ketika diajak untuk debat? Jawabannya beliau adalah, Ama ana faqala al-Hasan, ama ana faqad absartu dini. Beliau menjawab, adabun aku, sungguh aku telah memiliki ilmu, ilmu basirah, ilmu yang dalam tentang agamaku. Saya yakin dengan agamaku, terbimbing dengan ilmu. Fa in kunta dalalta dina, kalau engkau masih merasa agamamu hilang dan belum jelas, faltamisu, silakan anda cari. Ini jawaban beliau. Yani jawaban yang mantap dari beliau menolak ajakan jidal dikarenakan yang pertama alasannya saya telah mantap dengan agama. Kemantapan ini dibimbing di atas al-basirah, ilmu. Kemantapan ini dibimbing di atas ilmu al-basirah. Sehingga tidak butuh dengan debat, tidak butuh dengan jidal. Saya sudah mantap. Adapun kamu yang mengajak jidal, berarti kamu masih apa? Masih bimbang, masih ragu dengan agamamu. Kalau demikian cari sana. Saya tidak mau melayanimu jidal. Karena apa? Bahasa kitanya, kita sudah di atas al-haq. Mau tukar pikiran dengan orang yang masih galau dan bimbang? Tidak, ya komisir. Ini jawaban dari Imam Al-Hasan Basri terhadap mereka-mereka yang mengajak apa? Perdebatan. Karena memang sepakat para ulama, agama ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dipelajari firman Allah, sabda Rasul, dipelajari, dibaca, dikaji, dimengerti, untuk kemudian diyakini dan diamalkan. Itu agama. Sehingga dari sisi mana celah agama itu diperdebatkan? Tidak ada. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan, hadis yang sahih, maka yakini dan amalkan. Adapun hal yang masih butuh diperdebatkan, itu adalah hal yang masih kacau, yang masih belum baku, ya, yang masih perlu dimusyawarakan dalam hal membuat teknologi sesuatu atau cara sesuatu yang itu bukan urusan agama. Kalau agama baku minallah jalla wa'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak diperdebatkan. Hatta sampai pun dalam perkara fikih, dalam perkara fikih wa ikum muslimin, tidak diperdebatkan perbedaan pendapat ijtihad seorang alim dengan ijtihad seorang alim. Kita tidak kemudian berdebat, tetapi dilihat manakah yang ijtihadnya benar, diikuti, dan mana yang ijtihadnya salah, ditinggalkan, bukan untuk diperdebatkan juga. Nabi kita mengatakan, idza ijtahadal hakim fa in asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila ada seorang hakim ini, seorang alim besar yang memiliki kapasitas menentukan hukum, seorang yang alim, ketika dia berijtihad dalam sebuah perkara, ya, ada dua kemungkinan, kata Nabi. Kemungkinan benar, maka mendapatkan dua pahala. Kemungkinan salah, maka mendapatkan satu pahala. Tetap mendapatkan pahala. Yang pertama, kemungkinan mendapatkan pahala, dua pahala, dikarenakan dia setelah berusaha. Ijtihad itu berusaha membaca, menelaah, mengkaji dalil yang ada, mengambil faedah-faedah istibat hukum untuk menerapkan bahwa perkara ini hukumnya haram umpamanya. Dengan ilmu tentunya, tidak sembarangan. Kalau ijtihadnya benar, Allah berikan dua pahala. Pahala dia berusaha dan pahala benarnya ijtihadnya. Kemungkinan kedua, salah ijtihadnya. Yang namanya manusia, ilmunya tidak sempurna. Bisa jadi salah yang namanya manusia, kaum muslimin. Dia mengambil ayat, mengambil hadis, memahami, mengambil hukum untuk diterapkan pada sebuah perkara yang kekinian umpamanya. Sehingga dia melihat ini halal umpamanya. Ternyata salah fatwanya, salah pengambilan hukumnya. Maka kesalahan tersebut tetap ditolak dan dia mendapatkan satu pahala dari sisi dia telah berusaha untuk mengambil istinbat dari menelaah, membaca, mengkaji sekian banyak dalil, ternyata tetap dia salah. Bukan untuk diperdebatkan. Kalau sudah diketahui mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang sahih, mana yang batil, sudah diketahui mana pendapat yang benar, mana pendapat yang salah, ini tidak diperdebatkan oleh kaum muslimin. Tetapi apa? Untuk diikuti mana yang rajih dan ditinggalkan mana yang marjuh. Apalagi sampai tingkatan sahih dan batil, bukan diperdebatkan. Harus diikuti yang sahih dan ditinggalkan yang batil. Sehingga agama itu bukan sebagai bahan apa? Perdebatan. Tetapi agama adalah munazzal 'indillah, turun dari si Allah azza wajalla. Kita sami'na wa ata'na. Semisal pembahasan yang sering disebutkan oleh mereka-mereka aqlaniyun. Allah ada di mana? Ini dibahas oleh mereka. Muter-muter, ada yang pendapat begini, pendapat begitu. Dengan akal mereka membahasnya. Padahal pembahasan Allah itu ada di mana? Ini urusan diniyah, urusan agama. Munazzal indillah, yang turun dari si Allah azza wa jalla. Jawabannya ada dalam nas hadis, nas ayat maupun nas hadis Nabi. Pertanyaan Allah ada di mana? Allah sudah memberitahukan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah yang Maha Rahman, beristiwa di atas 'arsy. Berada di atas 'arsy. Nabi juga pernah bertanya sebuah pertanyaan yang Nabi bikin untuk ditanyakan kepada seorang budak wanita sebelum dibebaskan oleh majikannya. Tanyakan kepada dia, aina Allah, di mana Allah? Jawabannya, fis sama, Allah berada di atas langit. Maka Nabi mengatakan, i'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia, sesungguhnya dia adalah seorang yang mu'minah. Budak wanita itu di katakan oleh Nabi sebagai wanita yang mukminah kemudian layak untuk dibebaskan dikarenakan jawabannya benar. Allah ada di mana? Di atas langit, yakni di atas arsy. Ternyata diperdebatkan oleh banyak orang Allah di mana. Ada yang menyatakan pertanyaan Allah di mana itu salah. Ada yang mendebat seperti itu. Gak layak ditanyakan Allah di mana-mana. Allah di mana? Gak layak ditanyakan. Sehingga orang ini menyalahkan siapa? Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau adalah seorang yang bertanya kepada jariah, budak wanita. Aynallah. Di mana Allah? Berarti dasar mereka tukang jidal. Memakai akal. Menyalahkan pertanyaan ini. Dia tidak punya ilmu. Nah orang yang suka debat itu orang yang tidak punya ilmu. Orang yang suka debat orang yang jahil. Kosong otaknya dari Al-Quran wa Sunnah. Kosong ya kaum muslimin. Kalau dia otaknya ada ayat, ada hadis, dia tidak akan mau berdebat. Untuk apa diperdebatkan? Kecanggihan IQ-nya dia mungkin sampai angka 9, 10, 11. IQ paling tinggi berapa, Pak? 100? 120? Saya enggak tahu urusan itu, Pak. Bingung mumet ngukurnya kepripun alat endi? Enggak usah banyak omong. Allah fissama selesai. Terus bagaimana? Bilang ada selainnya. Di bawah atau di tengah atau di atas? Di atasnya gimana? Ngambang atau deprok atau? Wah ini kakek pertanyaan Anda. Semua itu tidak disampaikan dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Jangan dibicarakan. Inilah akibat tidak punya ilmu. Tetapi banyak ngomong. Sehingga agama dijadikan oleh mereka sebagai bahan apa? Perdebatan. Karena jahil. Seorang yang memiliki ilmu, enggak mau debat. Dia akan bertanya. Kalau di depan dia seorang yang alim, dia akan bertanya. Syekh atau ustaz, ana mau nyampaikan pertanyaan. Gimana? Jawabannya apa? Dijawab oleh dia. Alhamdulillah dapat ilmu. Enggak perlu debat. Kalau ada orang yang bertanya ke jenengan sebuah bidang ilmu. Jenengan seorang yang alim. Sampaikan ini. Begini jawabannya mas. Allah berfirman. Nabi bersabda. Begini caranya dalam memahami. Oh iya. Selesai. Sehingga tidak ada perdebatan. Kita ke orang yang alim. Atau kita kepada yang lebih jahil. Cuman kadang kalau kita gak bisa jawab. Aku jenis yang ngerti ini. Orang hafal. Mari tanyakan ke ustaznya aja langsung. Itu tindakan bagus, Pak. Tepat. Fas'alu ahla zikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri. Jika lo kalian tidak tahu. Jangan memaksakan diri. Menyampaikan sesuatu yang kamu tidak mengerti. Ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau memberat-beratkan dirimu. Dalam menjawab sebuah perkara yang kamu sendiri tidak tahu ilmunya. Bahaya kaum muslimin. Bahaya. Ya. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab kedua, ke-32. Bab yang ke-32. Bab baru. Tahkiru ahli bid'ah wa adamu ta'zimihim. Bagi yang punya kitab silakan dilihat. Fotokopiannya masih ada? Masih. Yang bicara masih cuma berapa orang? Masih. Alhamdulillah. Tahkiru ahli bid'ah. Bab tentang tahkir. Bahasa kitanya direndahkannya ahlul bid'ah. Wa adamu ta'zimihim. Dan tidak boleh dimuliakan. Bab ini mengagetkan. Bukankah merendahkan orang hukumnya haram? Ya betul Pak? Nabi mengatakan jafa bil mar'i isman ayyah qira'ahul muslim. Cukup seorang itu dikatakan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Bahkan termasuk bentuk kesombongan. Apa sombong itu ya kaum muslimin? Al-kibru batarul haq wa hum tunnas. Dalam sebuah riwayat wa hum sunnas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini dia. Nabi juga melarang. Al-muslimu akhul muslim la yudlimuhu wa la yuhkiru wa la yughdhiluh. Seorang muslim adalah saudara seorang muslim yang lainnya. Jangan kau menghinakannya, jangan kau merendahkannya. Jangan pula engkau mencelanya, mendoliminya. Kok tiba-tiba muncul bab ini? Direndahkannya atau perendahan terhadap al-bid'ah dan tidak boleh dimuliakan. Jawabannya wahai kaum muslimin adalah untuk perhatikan. Kalau kita ini secara umum dulu mengatakan al-haq kepada al-haq dan mengatakan batil kepada sebuah kebatilan, itu baik atau jelek Pak? Baik, dan memang harus seperti itu. Al-Quran dan As-Sunnah adalah al-haq. Harus. Kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan adalah kesesatan. Kalimat ini benar atau salah? Dua-duanya saya tarik. Benar atau salah, Pak? Benar. Ini supaya antum serius kesini. Bok delenger, Pak. Numpak motor delenger bisa nabrak. Nah ngaji delenger Pak, salah paham. Ya. Kalau kita mengatakan seorang muslim ahlu tauhid, ahlu sunnah, harus kita muliakan, kita hormati, kita cintai. Dia Abdullah, orang yang bertakwa, hambanya Allah, saleh. Harus kita cintai, harus kita muliakan. Harus kita dudukkan dia sebagai saudara kita. Tetapi kalau kita melihat ada orang yang musyrik, menyembah patung, menyembah jin, memiliki jimat. Jimatnya apa ya Pak? Senang bulu, senang tangan, sikil. Mana jimatnya Pak? Ya. Sabuk, mana jimatnya? Apa yang kita katakan kepada dia? Apa kita mengatakan? Masya Allah, antum orang hebat, jimatnya apa ya Pak? Apa seperti itu? Tidak, wahai kaum muslimin. Kita katakan, Anda musyrik. Syirkan akbar. Kalau kamu mati di atas keyakinan ini, kamu tidak akan bahagia untuk selamanya. Ini kebenaran. Kemudian dia dimuliakan atau dihinakan, direndahkan? Direndahkan karena dia menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Menyekutukan. Ada seorang kafir. Atau ada seorang mubtadi. Kita ambil contoh ahli maksiat. Supaya lebih terasa di hati kita. Ada seorang pezina. Ya, penjajah. Seks komersial. Hidung belang. LGBT. Atau dia gigolo. Na'udzubillahi min dzalik. Apa orang ini? Dimuliakan atau direndahkan? Direndahkan. Direndahkan. Didapati ditangkap oleh petugas lagi mesum, didapati dia narkoba, dihinakan atau dimuliakan? Dihinakan, cebloskan ke penjara, divonis ini, dia orang yang hina, rendah, gak ada harganya sama masyarakat. Bertato, mambu, arak, oplosan maning, untung tes urin. Mampu sekali Anda. Masyarakat benci kepada yang seperti ini. Nah, bid'ah itu lebih jelek daripada mereka. bid'ah itu lebih jelek berkali-kali lipat daripada mereka-mereka ahlul maksiat. Sudah kita lewati hal itu? Sudah berulang kali-kali ulang. Iblis lebih mencintai bid'ah. Al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyati. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Lianna sahibal bid'ati, karena apa? Pelaku kebid'ahan, dia tidak merasa berdosa, sehingga dia tidak bisa diharapkan lagi tobatnya sampai mati. Adapun orang yang berbuat kemaksiatan, dia merasa berdosa, orang lain juga tahu itu adalah dosa kemaksiatan, dan dia mudah-mudahan suatu saat nanti, ketika Allah timpakan tua atau apa, bertobat. Masih bisa diharapkan tobat, karena dia mengakui itu salah. Adapun oleh bid'ah tidak mengakui kalau itu salah. Padahal bid'ah itu menghancurkan sunnah. Dengan sebab bid'ah, kaum muslimin tidak lagi di atas bimbingan Nabi. Sebabkan karena bid'ah, kaum muslimin sesat. Sampai mereka mati dalam keadaan di atas kesesatan. Tanpa mereka berusaha menyelamatkan diri darinya. Kalau para pezina tadi direndahkan, ahlul bid'ah yang lebih kejam daripada para pezina, tentunya diapakan? Direndahkan. Tidak boleh dimuliakan mereka itu. Adapun kalau ditanya, bukankah mereka masih muslim? Jawabannya iya. Tidaklah ahlul bid'ah dikatakan kafir, kecuali kalau bid'ahnya bid'ah yang mukafiroh. Bid'ah yang menyebabkan kafir pelakunya. Kalau bid'ahnya belum menyebabkan dia kafir, masih kita mengatakan dia muslim, tetapi tetap dihinakan. Tidak dihinakan sebagaimana musyrikin dan kafirin. Dia tetap memiliki hak sebagai muslim. Kalau orang yang musyrik dan yang kafir, misal mamanya saya berikan contoh, tidak boleh kita mengucapkan salam kepada mereka yang non-muslim. Tidak boleh. Kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, kita menjawab summa alaikum atau alaikum. Racun bagi kalian atau atas kalian. Tetapi kalau ahlul bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada ahlul bid'ah pimpinan. Pimpinan ahlul bid'ah para pentolan. Tahu pentolan, Pak? Apa ya bahasa? Pimpinan. Dugeng atau gembong, pimpinan-pimpinan kebid'ahan yang sangat berbahaya. Kalau kita mendekatinya sangat berbahaya, riskan. Karena kita bisa dibantah, kita bisa dikalahkan, kita bisa kena syubhat, kita bisa macam-macam. Kita menghindar, menjauh dari dia. Tapi tetap kita tidak mengkafirkan. Karena apa? Bid'ahnya belum sampai tingkatan mengkafirkan. Cuman dia mudil, dalun, wa mudillun. Dia sesat dan bisa menyesatkan orang. Karena faktor dia bisa menyesatkan, saya menjauh. Saya tidak mengucapkan salam dan saya pun tidak membalas salamnya. Sampai tiga atas seperti itu. Ada yang di bawahnya, dia ahlul bid'ah tetapi tidak seperti yang pertama. Dia seorang yang ikut saja ke sana, ikut ke sini, jahil. Kita masih mengucapkan salam kepada mereka. Hak dia masih sebagai muslim. Ya. Kalau dia mengucapkan salam kepada kita, kita membalas salamnya. Karena dia tingkatannya tidak seperti yang pertama. Tetapi tetap orang ini apa? Tidak dimuliakan. Anda jahil, awam, ahlul bid'ah, silakan Pak Ustadz, Anda saya ustadzkan supaya ceramah. Dipersilakan sama jenengan? Ya tidak. Dia jahil. Ini pembahasan kita, ikhwan. Sehingga setiap orang didudukan pada tempatnya masing-masing pada dalam bab ini. Bab yang akan kita bahas. Memuliakan dan merendahkan seseorang pada porsinya masing-masing. Dia siapa? Ahlul bid'ah. Dia bukan ahlus sunnah. Hizbi. Atau dia mungkin melakukan banyak bid'ah. Tetapi dia bukan para pimpinannya. Dia tetangga kita. Dia memiliki hak sebagai tetangga. Sami dia Muslim, dia tetangga kita. Ya, dia masih memiliki hak untuk kita senyum pada dia, untuk kita bicara kepada dia, karena dia bukan sebagai pemimpinnya. Masih awam yang kalau kita bicara, kemungkinan dia bisa mau mendengar kalimat kita, bisa kita sampaikan beberapa kebaikan yang kita merasa aman dari syubhat dia, karena dia orang yang umum, awam, jahil, bukan sebagai da'i. Bisa dipahami hadirin? Nah, adapun bab ini yang akan kita baca adalah bab pembahasan tentang al-bid'ah secara umum. Tidak boleh dimuliakan, ya, dan mereka direndahkan. Maknanya, dibandingkan dengan ahlu sunnah, tentu kita memuliakan yang ahlu tauhid, yang ahlu sunnah, saleh, bertakwa, dibandingkan dengan mereka. Ahlu bid'ah. Tetapi bukan berarti mengkafirkan mereka. Undur barawah fikum, harus dipahami betul. Karena jangan sampai ada pengertian, oh berarti ahlu bid'ah itu telah kafir apa ya? Sehingga direndahkan. Bukan seperti itu. Saya pernah ngisi ta'lim di satu tempat. Ini dampak negatif kalau ta'lim itu dengan toa atas. Toa apa ya pak namanya? Salon atas. Speaker. Iya. Jazakallah khair. Kita bicara dengan orang yang di dalam masjid. Banyak, alhamdulillah hadirin penuh. Kajian rutin. Saya kadang jeli. Ini di atas kenapa enggak? Gitu. Di beberapa tempat saya bilang kayak gitu. Kalau di atas kan tentunya memilih pembahasan, materi, kalimat yang tepat. Karena ada orang-orang yang mungkin mendengar. Dan itu lebih susah. Dai yang cermat lebih susah menyampaikan ilmu kalau audionya, jamaahnya dalam dan luar. Karena berbicara itu sesuai dengan kemampuan hadirin. Ya. Karena itu saya kadang lebih bagus jangan dikeluarkan suara talim itu. Dalam saja. Karena kita lebih mementingkan yang hadir, dikarenakan yang hadir berarti orang yang butuh ilmu. Sepakat gitu bang? Ya, bukan karena carmuk atau sormuka. Hadirin yang di luar sana mendengarkannya sambil lalu, jalan, masak, sambil mungkin dengernya sayup-sayup. Repot. Terjadi yang dikhawatirkan. Qaddara ma syaa fa'al. Ana ngajar di situ tafsir. Membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Yang namanya surat Qul ya ayyuhal kafir bicara tentang apa? Kekafiran otomatis. Sifat orang kafir. Sikap kepada orang kafir. Mereka siapakah? Terdengar, oh ngaji ini kayak tukang ngafir-ngafirna. La haula wala quwata illa billah. Kesimpulan yang salah. Wong kami ngompos konnya salah, Pak. Duh, Jan. Salah paham. Talim kita dikira mengkafir-kafirkan orang karena pembahasannya qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, oh kita dikafir-kafirkan. Wong lagi baca ayat kok. Ini resiko kalau ta'lim di suara luar dan dalam. Susah mencari pembahasan. Susah. Ya. Sehingga kita tidak mengkafir-kafirkan orang. Tetapi kita mendudukan orang pada kedudukannya. Muslim tetapi ahlul maksiat pendosa. Ya direndahkan. Beda dengan seorang muslim yang saleh, yang taat. Bukan berarti kita mengkafirkan. Ada orang muslim tetapi ahlul bid'ah. Ya direndahkan karena dia memiliki penyakit kebid'ahan. Beda dengan seorang muslim yang dia ahlu sunnah. Dimuliakan, dihormati, dicintai. Tuntutan karena sunnah yang ada pada dia. Tanpa kita mengafirkannya. Hadza huwa kaum muslimin. Harus dipahami betul. Karena fitnah besar kalau kita dianggap sebagai orang yang suka mengkafir-kafirkan orang. Antum selama ngaji, kita bermudah-mudahan dalam mengkafirkan atau tidak? Tidak. Sangat hati-hati. Insya Allah saya tidak pernah mengklaim seorang kafir kecuali yang murni kafir. Yani non-muslim. Memang namanya aja non-muslim. Kamu jangan mengkafirkan walaupun non-muslim. Ya kepriwe, Pak. Yang kafir harus dikafirkan. Tetapi jangan mudah mengkafirkan orang yang beragama Islam. Ini pembahasannya. Hadirin kaum muslimin, kita masuk kepada poin ke-469. Masya Allah, sudah nomornya 469, Pak. Ya, luar biasa. Berapa yang sudah dihafal, Pak? Qala al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Man 'azzama sahiba bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Barang siapa yang mengagung-agungkan ahlul bid'ah, faqad a'ana, maka sungguh dia telah membantunya untuk menghancurkan Islam. Dari sini kita tahu, kaum muslimin, apa yang tadi kami sampaikan di depan. Sudah kita lewati, Islam itu adalah sunnah. Diucapkan oleh para ulama di antara Imam Al-Barbahari, fa'lam annal islama huwa sunnah. Ketahuilah, agama Islam itu adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa saja? Ya Al-Quran, ya hadis, ya akidah, ya ibadah, ya fikih, ya akhlak, ya muamalah, ya bergaulan suami istri. Ini ajaran Nabi secara utuh. Itu Islam. Islam itu adalah itu. Adapun bid'ah. Bid'ah ini bikinan manusia. Mereka yang mengada-adakan. Kalau yang mereka ada-adakan ini berkembang dan dijadikan bagian dari agama, maka lambat laun kaum muslimin akan apa? Meninggalkan Islam. Islam itu akan ditinggalkan. Dikarenakan dengan mereka melakukan bid'ah, sunnah Nabi akan sirna. Dengan sirnanya sunnah Nabi, berarti seiring dengan itu hilangnya apa? Islam. Bisa dipahami? Sekarang kaum muslimin, banyak jumlahnya. Tapi berapa di antara mereka yang tahu Islamnya Nabi? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Yang mereka tahu Islam di zaman sekarang ini adalah yang apa? Yang bid'ah-bid'ah. Antum mau cek itu, ambil orang yang gak pernah salim, bawa ke sini, Pak. Tanya, agama ini kenopak? Agama ini kenge rajaban, muludan, kematenan, selamatan, kenduren, tahlilan, apa maling? Kebak, mituni, mitoni, ini kok Pak Bupati, mitoni, kebak. Itu jawabannya, Pak. Dia tidak akan menjawab sunnah itu adalah tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma. Enggak tahu itu panganan apa, ya, Pak. Bakwan apa itu prontak. Sampai-sampai, ikhwan, ana dengar sendiri dikritik sama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Kritikan bukan dalam keadaan taklim, obrol-obrolan. Islam apa aja nih? Orang kenal tahlilan. Saya dalam hati ketawa, ya Allah. Betul yang disebut oleh para ulama. Kaum muslimin yang kecil berkembang di atas bid'ah. Yang tua mati di atas bid'ah. Mereka dari kecil sampai mbah-mbah bisa mengatakan kalimat itu. Karena memang taunya itu tok Islam. Padahal itu sesuatu yang bukan sunnah. Maka bareng siapa yang mengagung-agungkan bid'ah, maka dia akan mematikan yang sunnah. Siapa yang mengagung-agungkan ahlul bid'ahnya, tokohnya, da'inya, dia berarti telah membantu da'i ahlul bid'ah ini dalam menghancurkan apa? Islam. Umat Islam akan dihalangi dari yang sunnah. Umat Islam akan digiring kepada yang bid'ah. Dengan itu, umat Islam, muslimin, tetapi mereka telah meninggalkan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bukan karena jaminan dari Allah, Islam ini akan terjaga sampai yaumul kiamah, sungguh agama Islam ini akan bernasib seperti halnya agama yang sebelumnya. Agama Nabi Isa hilang, ajaran Nabi Isa hilang, sampai kitab sucinya hilang, i'tiqadnya hilang. Yang ada adalah versi si fulan, versi Anan, pemahaman ini, pemahaman itu, dan yang lainnya berkembang. Mereka beragama dengan itu. Itu apa? Bid'ah. Awalnya. Setelah bid'ahnya mereka membesar, ajaran Nabi Isanya hilang, mereka jatuh pada kekafiran, kesyirikan, penuhanan kepada para tokoh-tokoh mereka, rohib-rohib, dan pendeta dan pastor mereka. Kalau tidak ada jaminan Islam ini akan terjaga, niscaya umat Islam muslimin, tetapi bukan Islam lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Akan terjadi seperti itu. Alhamdulillah, nas yang jelas, Islam akan terjaga sampai yaumul qiyamah. Yani mendekati yaumul qiyamah. Baru dibaca satu pak sudah bunyi. Ini memang isyanya sekarang jam 7.10, Pak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan sekarang. Masih ada hari Senin berikutnya? Sebelum Ramadan? Masih? Iya, karena ya insyaallah masih ada. Ini tadi lama mukaddimah bab ini, Pak. Ya. Senin besok tanpa mukaddimah. Tapi mukaddimah harus di sini kan ya. Jangan salah paham nanti, tukang ngafir-ngafirna. Jangan, Pak. Wallahu a'lam bishawabnya bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.